Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita kenikmatan yang luar biasa banyak sehingga pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan pembahasan kitab Al-Mukhtasar fil Aqidah karya Syekh Khalid Al-Musyaiqi hafizahullah yang kita terjemahkan dengan Belajar Aqidah dari Dasar. Dan alhamdulillah kemarin kita telah memasuki bab al-wala wal-bara, yaitu bab yang berisi mengenai penjelasan cinta dan benci dalam Islam. Bagaimana Islam mengatur siapa yang mesti kita cintai, siapa yang kita harus loyal kepadanya, siapa yang harus kita bantu, dan Islam juga mengatur siapa yang perlu kita benci, siapa yang harus kita jauhi, siapa yang harus kita berlepas diri dari mereka. Dan kita sudah bahas kemarin bahwasanya cinta dan benci itu bertingkat-tingkat. Ya. Seorang Muslim mendapatkan cinta, semakin soleh dia, semakin taat, semakin dekat dengan sunnah, maka dia semakin dicintai. Ya. Dan ketika dia bermaksiat, maka dia ada, kita ada baro'ah, ada kebencian terhadapnya sebatas kemaksiatan atau kebid'ahan yang ada pada dirinya. Adapun orang kafir, maka mereka kita benci karena kekafiran mereka. Karena tidak ada maksiat yang lebih besar daripada kekafiran, ya, sehingga orang kafir pun juga ada tingkatannya, ya, ada kafir dhimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir musta'man, dan ada kafir harbi, ya, yang kemarin kita sudah bahas. Taib, dan kita sekarang akan melanjutkan pembahasan mengenai apa saja yang dibolehkan, ya, terkait muamalah kita kepada orang kafir, dan apa saja yang dilarang, dan apa yang malah diwajibkan. Ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik. Kita mulai dari al-muwalatu al-muharramatu ghairul kufriyah tatadhammanu ma yali. Ya. Yang pertama adalah mengenai sikap, ya, yang diharamkan namun tidak sampai menjadikan seorang menjadi kafir terkait dengan orang kafir. Ya, jadi ini sikap yang tidak dibolehkan, haram. Namun tidak sampai menjadikan seorang itu kemudian sampai keluar dari agama Islam. Awalan yang pertama, mahabbatul kuffari wattikhaduhum astiqa. Yang pertama adalah dilarang untuk mencintai orang kafir dan menjadikan mereka sebagai teman dekat. Ya. Allah Ta'ala mengatakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Ibrahim, ya, untuk kalian dan juga pada orang-orang yang ikut bersama dengan Ibrahim. Jadi Ibrahim dan pengikutnya, mereka memberikan sebuah suri teladan yang baik bagi kita. Apa itu? Idh qalu liqaumihim. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, ya, kaumnya Nabi Ibrahim menyembah berhala. Ya, maka kaumnya Nabi Ibrahim dan pengikutnya mengatakan, inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ya, kami berlepas diri dari kalian. Kami enggak ikut-ikut kalian. Ya. Wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami juga berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum. Kami mengingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawah wal baghdha. Dan telah tampak permusuhan, ya, adawah. Telah tampak dengan jelas permusuhan dan kebencian antara diri kami dengan diri kalian. Kita musuhan. Kalau kamu nyembah berhala, kita musuhan. Abad dan selamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian mau menyembah Allah semata. Baru itu selesai permusuhannya. Tapi selama kalian masih belum menyembah Allah semata, maka permusuhan itu akan berlangsung selamanya. Illa qawla Ibrahim li abihi. Kecuali perkataan Ibrahim untuk bapaknya. Jadi ada perkataan Nabi Ibrahim yang khusus untuk bapaknya, yaitu beliau mengatakan, la astaghfirunna laka. Aku akan memintakan ampun untukmu, wahai bapakku. Karena bapaknya juga ikut menyembah berhala. Ya. Wa ma amliku laka minallahi min syai. Dan aku tidak punya kekuatan apapun untuk melindungimu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau engkau syirik wahai bapakku, saya tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Rabbana 'alaika tawakkalna. Ya Allah, ya Rabb kami, hanya kepada engkau kami bertawakal, wa ilaika anabna, dan hanya kepadamulah kami kembali, wa ilaikal masir. Ya, kami tobat dan kami kembali hanya kepada engkau ya Allah. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan dan pelaku kesyirikan itu dimusuhi. Ya, ada permusuhan, harus dimusuhi, harus dibenci. Wal wajibu 'alal muslimi bughdhu jami'il kuffari wal bu'du 'anhum. Maka wajib bagi setiap muslim untuk membenci seluruh orang kafir dan menjauhi mereka. Nah, sebagaimana yang saya jelaskan kemarin, benci di sini bukan berarti kemudian terejawantahkan atau terungkapkan ya, dalam perkataan dan perbuatan. Dalam artian, tidak kemudian kita katakan, saya benci kamu. Saya enggak suka sama kamu. Benci di sini adalah paling tidak dalam hati kita enggak suka dengan perbuatan kufur mereka. Mereka nyembah berhala, mereka nyembah patung, mereka nyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Kita harus benci, kita enggak boleh kemudian ridho dengan apa yang mereka lakukan. Ya. Kita enggak suka dengan apa yang mereka perbuat dan mereka sendiri juga kita enggak suka. Ya, itu maksudnya. Dan kita berusaha supaya tidak terpengaruh dengan mereka, maka kita berusaha menjauhi dari sisi agar tidak terpengaruh dengan mereka. Wa hadza mujma'un 'alaihi bainal muslimin, dan inilah sesuatu yang disepakati oleh kaum muslimin tentang hukumnya, hukum membenci orang kafir. Ya, tapi membenci di sini jangan dipotong kemudian disebar, wah, harus membenci, harus mengungkapkan ujaran kebencian. Nah, tidak demikian, ya. Kebencian di sini adalah kebencian tidak ridho, ya. Dan semisalnya. Itu yang pertama, ya, tidak boleh menjadikan mereka sebagai teman dekat. Kalau cuma teman kerja, teman sekolah, kan teman, kenal, tidak masalah. Ya, kenal, ini sama-sama kenal, ya. Tidak masalah. Tapi kalau jadi teman dekat, teman curhat, kepercayaan, ini tidak boleh dalam Islam, ya. Karena ada mengkonsekuensikan kecintaan terhadap dia. Nah, ini yang tidak boleh. Taib. Tsanian, larangan yang kedua. At-tasyabbuhu bihim fima huwa khosun bihim mimma yatamayyazu bihil kuffar 'anil muslimin. Larangan yang kedua adalah larangan untuk menyerupai sesuatu yang menjadi ciri khas mereka, yang menjadikan mereka berbeda dari kaum muslimin. Jadi ada ya ciri-ciri orang kafir yang memang khas di ada pada mereka, ya. Contohnya, fayahrumu 'alal muslim ay yuqallidahum fi kulli ma huwa khosun bihim. Maka tidak boleh seorang muslim untuk mengikuti mereka dalam sesuatu yang menjadi ciri khas mereka. Ya, min ibadatin, baik itu dalam masalah ibadah. Enggak boleh seorang itu beribadah mengada-adakan ibadah yang kemudian sampai bahkan meniru mereka. Ibadah nyanyi-nyanyi. Enggak ada dalam Islam. Ya, bahkan itu meniru siapa? Orang-orang kafir. Mereka ibadahnya kan nyanyi. Nah, kita jangan ikut-ikutan seperti itu. Ya. Itu contohnya. Atau ibadah ya yang menjadi ciri khas mereka lah. Itu tidak boleh kita mengikuti. Membuat-buat ibadah saja tidak boleh. Apalagi meniru orang kafir itu lebih parah lagi. Ya. Atau dalam sholat, ya, meniru orang kafir dalam sholat. Ya. Misalnya seandainya nih, orang kafir ini kebiasaannya kalau ibadah itu ngadep langit, sholatnya misalnya. Oh, kita ikutan ngadep langit ya, nggak boleh. Ya. Ini apa? Mengikuti mereka. Au adatin atau kebiasaan mereka, kebiasaan duniawi. Ada mungkin adat-adat yang atau kebiasaan yang memang khusus mereka. Ya misalnya merayakan ulang tahun. Itu kan Islam nggak pernah ada orang dalam di zaman Nabi, nggak ada kebiasaan itu hanya ada di Barat sana. Birthday. Walaupun sebagian kita kemudian ada yang merayakannya, itu karena sumbernya dari mereka gitu ya. Dan itu bukan budaya kita. Jadi budaya-budaya yang memang itu dari sana itu kita jangan ikut-ikutan, ya. Karena masih menjadi ciri khas mereka. Birthday, kemudian ulang tahun perak, ulang tahun emas dan semisalnya itu ya. Nah, itu tidak boleh kita ikuti. Au taqalid kahai'atil libas, atau misalnya ikut-ikutan model baju. Kalau di misalnya di Korea, artis Korea pakai model apa gitu, wah ikut. Ikut karena ngefans dengan mereka, tidak boleh seperti ini. Ya. Wah, senang ini sudah menjadi ciri khas mereka gitu ya. Tidak boleh kita ikut-ikutan. Kecuali yang memang sudah menjadi diadopsi dan sudah umum. Contohnya baju koko. Baju koko ini kan sebenarnya namanya juga baju koko ya. Bajunya koko, maksudnya baju yang sebenarnya bukan asli Indonesia sebenarnya. Ya. Tapi ya mungkin ada yang kemudian di ini, tapi itu sudah menjadi kemudian umum ya. Sudah lazim, tidak menjadi lagi ciri khas, nah itu boleh. Jam tangan contohnya, jam tangan bukan kemudian ciri khas, enggak. Ya. Atau misalnya kacamata misalnya atau apa, nah, itu kan bukan ciri khas. Yang menjadi ciri khas orang kafir itu yang tidak boleh. Ya. Au awil akli wasyurbi, atau makanan atau minuman. Ya, ya barangkali ada ya. Makanan khas mereka atau minuman khas mereka yang kemudian itu ciri khas orang kafir. Maka tidak boleh. Wa nahu dzalika, dan semisalnya Allah Ta'ala mengatakan wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang diturunkan kitab kepada mereka sebelum kalian. Artinya jangan meniru ahli kitab. Jangan ikut-ikutan ahli kitab. Makanya Nabi sangat sangat semangat dalam menyelisih ahli kitab. Kalau Yahudi seperti ini, Nabi berusaha enggak sama. Dalam masalah ibadah maupun dalam masalah muamalah, ya, dalam masalah adat. Dalam masalah ibadah, contohnya orang Yahudi puasa cuma hari ke-10, Asyura. Wah, saya mau puasa tanggal 9. Saya mau menyelisih orang Yahudi, kata Nabi. Enggak mau sama dengan orang Yahudi. Sampai orang-orang kafir mengatakan, ini apa sih Muhammad nih? Kok mau apapun itu kok maunya menyelisih kami? Itu sampai mereka hafal dengan dengan Nabi SAW yang berusaha menyelisih mereka karena tidak mau ya ikut-ikutan mereka. Dan Nabi juga mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang dengan sengaja meniru-niru suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Kalau kita sengaja ngefans dengan orang-orang kafir ya. Apa itu namanya? Ya, mungkin ngefans dengan K-pop ya, orang Korea-Korea gitu, kemudian kita ikuti mereka nih, wah itu tidak boleh ya, itu tidak boleh. Taib, itu yang kedua tasyabbuh. Kemudian yang ketiga thalithan, ya tarkuhum yudhiruna sya'airadinihim min ibadatin aw wa a'yadin, yaitu kita membiarkan mereka untuk menampakkan syiar-syiar agama mereka berupa ibadah-ibadah mereka atau hari raya mereka. Dalam hal ini ya, kalau kita memang punya kewenang ya, jangan kita biarkan mereka kemudian menampakkan hari raya mereka, memeriahkan. Itu nggak boleh sebenarnya. Ya, menjadikan syiar kekafiran itu kemudian menjadi megah, gitu ya. Jadi misalnya ya, apa namanya pohon-pohon, apa namanya cemara, gitu. Dihias-hias ya. Kemudian apa namanya? Ya menjadi syiar, kemudian menjadi syiar agama mereka tersebar. Jadi kalau kita punya kekuatan, kita jangan membiarkan seperti itu terjadi. Atau jika kita adalah orang biasa ya, paling enggak kita jangan ikut meramaikan atau jangan ikut menjadikan itu menjadi populer ya, tidak boleh. Wa nahwuhuma bainal muslimin, tidak boleh menjadikannya kemudian menjadi sesuatu yang masyhur atau populer di kalangan kaum muslimin atau tampak di kalangan muslimin, au tarukuhum yudhhirunal ma'asi bainal muslimin, atau membiarkan mereka menampakkan kemaksiatan secara terang-terangan. Misalnya minum khamr di depan umum. Ya. Ini kan kalau dalam Islam haram jelas. Ya, maka jangan kemudian oh enggak apa-apa dia orang kafir. Enggak boleh seperti itu. Kita harus punya kepedulian untuk enggak boleh. Ini kalau dalam Islam ini syiar kemaksiatan enggak boleh ditampakkan. Ya. Yang penting kita tidak meridhoilah paling tidak. Paling tidak kita tuh dalam hati kita mengingkari, maka itu sudah selemah-lemah iman, ya. Taib, itu yang ketiga. Yang keempat. Tarkuhum yabnuna kana'is au ma'abid lahu fi biladil muslimin. Yang keempat adalah membiarkan mereka membangun gereja atau tempat-tempat ibadah di negeri-negeri kaum muslimin. Contohnya, ya di negara kita sebenarnya kalau seandainya kita punya kekuasaan, punya ini, sebenarnya dalam Islam ya itu tidak boleh. Ya, tidak boleh membiarkan mereka mendirikan tempat ibadah. Ya. Dahulu Umar bin Khattab juga berlaku demikian. Ya, tapi karena kita di negeri ini, ya kita statusnya adalah rakyat, ya kita tidak bisa kemudian melarang demikian, karena semua terikat dengan peraturan yang disepakati bersama. Gitu. Tapi kalau kita bicara hukum sebenarnya, ya seorang yang punya wewenang, punya kuasa, dia tidak boleh ya, membangun apa namanya tempat-tempat ibadah orang-orang non-Muslim. Ya. Kemudian yang kelima adalah ittikhadhuhum bitonatan, ya. Menjadikan orang-orang kafir sebagai bitonah atau sebagai orang kepercayaan atau sebagai penasehat atau pembisik atau semisal itu, ya. Pendamping lah gitu ya, sebagai pendamping. Fala yajuzu lil muslimi ayaj'alal kafira bitonatan lahu bi an yattali'ahu ala bawatini umurihi wa yastasyiru wayastashiruhu fi umurihi al-khasah. Dan juga tidak boleh untuk menjadikan orang kafir sebagai orang kepercayaan yang kemudian dia menceritakan hal-hal rahasianya atau bermusyawarah dengannya dalam perkara-perkara yang penting. Artinya jangan dijadikan orang kepercayaan. Ya. Kenapa Allah Ta'ala mengatakan? Ini kita harus percaya dengan firman Allah. Ya, Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ini bicara kepada kita. Janganlah kalian menjadikan orang-orang kepercayaan dari selain kalian, dari selain orang-orang yang beriman, dari selain orang Islam. La ya'lunakum khabalan. Karena apa? Karena orang-orang selain kalian, orang-orang yang tidak beriman, mereka tidak henti-hentinya menimpakan kemudharatan bagi kalian. Ya. Waddu ma'anittum. Mereka suka dengan hal-hal yang menyusahkan kalian. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Dan telah tampak permusuhan dari mulut mereka. Wama tukhfi suduruhum akbar. Ya. Dan apa yang tersembunyi dalam hatinya itu lebih besar lagi dari apa yang terucap di mulut mereka. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Qad bayyana lakumul ayat, dan telah jelas kami jelaskan kepada kalian tanda-tanda kekuasaan kami, ayat-ayat kami, in kuntum ta'qilun, jika kamu betul orang-orang yang berpikir. Jadi inilah yang Allah katakan. Ya. Ketika Allah mengatakan misalnya walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho sebelum kalian mengikuti agama mereka. Kita percaya enggak? Wajib percaya. Ya. Maka waspada. Kenapa? Karena itu Allah yang mengatakan walan tardo, tidak akan ridho mereka, tidak akan berhenti sebelum menjadikan kita ikut agama mereka. Jadi apa namanya? Oleh sebab itu Allah melarang ya untuk menjadikan mereka sebagai orang kepercayaan. Sadisan yang ke-6 ya. Larangan yang ke-6 ayas kuna ma'al kafir fi maskanin wahid. Dilarang untuk tinggal bersama orang kafir di tempat tinggal yang sama. Tanpa alasan darurat. Tentunya ya. Artinya dia punya pilihan. Namun dia kok memilih untuk tinggal bersama orang kafir. Ya. Walau kana qariban lahu au zamilan lahu. Walaupun dia adalah kerabat. Walaupun dia adalah teman. Ya. Kama la yajuzu lahu ayaskuna ma'hu min ajli maslahatin duniawiyatin. Ya. Sebagaimana tidak boleh dia tinggal bersamanya untuk urusan kemaslahatan dunia semata, ka ayyurida ayata'allama minhu lughatahu. Semisal kebutuhannya, oh saya tinggal sama dia supaya saya bisa belajar bahasanya. Saya mau tinggal sama bule. Saya misalnya ke Australia. Sengaja apa namanya istilahnya mulazamah gitu ya. Tinggal di tempat bule supaya bisa lancar bahasa bule. Tidak boleh. Ya. Kalau tujuannya seperti itu tidak boleh. Auli tijaratin atau untuk berdagang, auli ghairi dzalika atau semisalnya. Itu tujuan-tujuan duniawi, bukan darurat. Ya, bukan darurat, bukan sesuatu yang kemudian seingin satu-satunya cara kan enggak, gitu ya. Maka tidak boleh. Kama la yajuzu ayyazurahu fi manzilihi limujarradi inasihi. Sebagaimana tidak boleh untuk berkunjung ke rumahnya sekedar untuk mengusir sepi, untuk senang-senang. Bukan untuk urusan tertentu ya, cuma ya karena saya dia orang nyenengin orangnya gitu ya. Kemudian kita main, ya, berakrab-akrab dengannya. Ya. Awli istiqnas bihi atau ya sama ya menyenangkan dia, mencari kesenangan dari pertemanannya. Awil la'ab atau main-main. Ya. Main PS bareng ya misalnya. Atau main apa gitu. Atau main apa namanya? Dakon. Tapi enggak ada ya. Ya misalnya main apapun lah ya. Wa nahwu dzalika atau semisalnya kama la yajuzu talabu ziyaratihi lil muslim min ajli dzalika dan tidak sebagaimana tidak boleh meminta dia berkunjung ke seorang muslim. Artinya kita berkunjung ke dia juga enggak usah. Dan juga kita enggak usah minta dia berkunjung. Ya, kalau urusan-urusan yang seperti itu, urusan-urusan yang sifatnya tidak terlalu penting gitu ya. Nah, kecuali memang ada kepentingan, silahkan kalau ada kepentingan tidak masalah. Kenapa? Yang menjadi titik poin larangan ini adalah li'anna hadza minal muwalati lahum. Karena ini termasuk bentuk berkasih sayang dengan mereka. Jadi sebenarnya larangan-larangan semacam ini ya, bukan kemudian kita tafsirkan enggak boleh bergaul dengan orang kafir, tidak ya. Namun semua hal yang bisa mengantarkan kecintaan kita kepada mereka, keridhaan kita terhadap agama mereka, ya, itulah yang kemudian dilarang. Makanya jalan-jalan menuju ke sana itu kemudian ditutup. Oh, sekedar senang-senang, sekedar apa kemudian jadi teman akrab, itu tidak boleh karena akan mengantarkan kepada keridhaan dengan keyakinan mereka, menjadi toleran dengan apa yang mereka yakini. Oh, boleh kok ya apa namanya? Sampai kemudian mengucapkan selamat hari lahir Tuhan kalian, nah misalnya. Karena apa? Karena sudah akrab, sudah senang, sudah cinta, mualah itu namanya. Maka ini adalah beberapa pintu-pintu yang kemudian oleh Nabi dilarang, ya, dilarang supaya kita tidak menjadi toleran dengan semacam itu. Ya. Kemudian sabian yang ketujuh, tahni'atuhum bi'a'yadihim ad-diniyah. Larangan yang selanjutnya adalah mengucapkan selamat dalam hari raya agama mereka. Ka'idil Christmas wa nahwu dzalika, semisal selamat Natal dan semisalnya. Selamat Natal, selamat Nyepi, selamat Waisak. Itu tidak dibolehkan karena mengandung keridhaan terhadap agama mereka. Ya, ini saya kira sudah jelas ya. Tapi itu beberapa hal sikap yang tidak dibolehkan namun tidak sampai menjadikan seorang jatuh pada kekafiran. Namun dia jatuh dalam dosa tentunya, ya. Baik. Kemudian selanjutnya al-umur allati tajibu lil kufari ghairil harbiyyin 'alal muslimin. Yaitu yang kedua ini, yang pertama tadi sudah ya larangan-larangan, kemudian yang kedua hal yang dibolehkan. Bukan dibolehkan, maaf. Diwajibkan ya. Hal yang wajib. Ini malah yang wajib. Hal yang diwajibkan ya. Terkait orang-orang kafir selain harbi, selain kafir yang memerangi kaum muslimin. Jadi kafir musta'man, kafir zimmi, kafir mu'ahad, itu kita malah wajib melakukan sesuatu kepada mereka. Jadi jangan larangan-larangannya kok keras ya. Kita lihat nih kewajiban-kewajiban kita terhadap mereka, ya. Yang pertama, kewajiban kita adalah himayatu ahli dzimmati wal musta'min wal musta'manina madamu fi biladil Islam. Yang pertama kewajiban kita adalah melindungi mereka, melindungi orang-orang ahli dzimmah, orang-orang kafir di negeri kaum muslimin. Melindungi orang-orang yang musta'man, yang kita berikan keamanan, kita amankan dia. Kita jamin keamanannya selama mereka berada di negeri kaum muslimin. Wa himayatu al-musta'mani idza kharaja min biladil muslimin hatta yasila ila baladin ya'manu fiha. Dan bahkan kita menjaga dia ketika dia keluar dari negeri kaum muslimin sampai ke negeri yang dia sudah aman di situ. Bayangkan. Kenapa demikian? Semata-mata karena Allah Ta'ala mengatakan wa in ahadum minal musyrikin nastajaraka fa ajiru hatta yasma'a kalam Allah. Jika ada seorang musyrik yang minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah. Ya, sampai dia bisa mendengar kalamullah. Jadi boleh misalnya ada minta perlindungan selain tentara kafir ya, selain musuh gitu, minta pelindungan, ini nggak boleh. Kalau warga gitu ya, warga misalnya seperti yang dilakukan oleh Ummu Hani. Ummu Hani ada orang musyrik yang masih saudaranya Ummu Hani, minta berlindung kepada Ummu Hani. Ya, maka Ali protes, kamu kok lindungi dia? Maka Ummu Hani kemudian melapor kepada Nabi SAW dan Nabi mengatakan, ya apa namanya, ajarna man ajarat Ummu Hani. Ya, kami kata Rasul, saya itu melindungi apa yang dilindungi oleh Ummu Hani. Artinya, kalau dia minta perlindungan, kita harus beli perlindungan. Ya, ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Thumma ablighu ma'manah. Kemudian sampaikan dia kepada tempat yang aman. Ya, dzalika bi'annahum qaumul la ya'lamun. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak tahu. Makanya dalam ayat ini dikatakan hatta yasma'a kalamullah. Sampai mereka mau mendengar kitabullah, mendengar Al-Qur'an. Ya, siapa tahu kemudian dia kemudian mendapatkan hidayah, ya. Itu yang pertama, menjaga mereka, melindungi mereka. Kemudian yang kedua, al-'adlu 'indal hukmi bainahum wa bainal muslimin. Wajib bagi seorang muslim untuk adil terhadap mereka dalam memutuskan perkara, baik sesama mereka maupun antara mereka dengan kaum muslimin. Bukan mentang-mentang ini kafir, ini muslim, saya selalu menangkan yang muslim, tidak boleh. Kalau memang kebenaran ada pada yang kafir. Ya. Wa baina ba'dhum ba'd, dan juga sesama mereka kita harus adil. Ya, inda wujudihim tahta hukmil muslimin, ketika mereka memang berada dalam suatu mahkamah kaum muslimin. Allah Ta'ala mengatakan, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُ. Janganlah kalian, janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum menjadikan kalian tidak berlaku adil. Meskipun kalian benci, bahkan benci karena agama. Kita benci itu benci karena agama. Ya. Tapi jangan sampai kebencian kita menjadikan kita berlaku tidak adil. يَعْدِلُهُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Berbuat adillah karena adil, lebih dekat kepada ketakwaan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah Maha ya mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi harus adil. Tidak boleh zalim kepada mereka, sama sekali tidak boleh zalim. Enggak ada namanya mentang-mentang kafir boleh dizalimi. Tidak boleh. Ya, bahkan kemudian memfitnah mereka, kemudian menjelek-jelekkan mereka, tidak boleh juga. Itu zalim juga, sama. Dan tidak kemudian mentang-mentang kafir, tidak. Ya. Jadi kita harus adil dengan mereka, tidak boleh zalim, tidak ada namanya mentang-mentang kafir boleh dizalimi. Itu salah besar. Ya. Allah melarang dalam Al-Quran. Yang ketiga, yang diwajibkan kepada kaum muslimin adalah da'watuhum ilal Islam. Mengajak mereka ke agama Islam. Fa'inna da'watal kuffar fardu kifayatin ala al-muslimin. Karena mendakwai mereka itu fardu kifayah. Fardu kifayah berarti kalau sudah ada yang melakukan, yang lain gugur kewajibannya. Misalnya ada Dr. Zakir Naik, Ahmad Didat, kemudian Koh Stephen, ya, rahimahullah, atau siapa yang mendakwahkan supaya masuk Islam, maka kita sudah gugur kewajibannya. Tapi kalau sama sekali nggak ada, kita semua berdosa. Ya, jadi harus ada selalu yang mendakwahkan, mengajak orang kafir masuk Islam. Yang keempat, kewajiban kita adalah yahrumu ikrahul yahud wan nasara wal majus ala taghyiri adyanihim. Kita dilarang untuk memaksa orang Yahudi, orang Nasrani, ataupun orang Majusi, atau agama lain apapun, untuk mengubah agama mereka masuk Islam. Gak boleh maksa. Maksa itu apa sih? Boleh jadi maksa dengan pedang, boleh jadi maksa dengan yang lain. Pokoknya kalau kamu gak masuk Islam, saya begini, saya begitu. Maksa namanya. Ya. Beda dengan ngajak, mau ya syukur, enggak ya enggak apa-apa. Kalau maksa ya tadi, kalau enggak masuk Islam kamu begini. Akan enggak boleh, haram. Allah Ta'ala mengatakan, la ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan dalam agama, qad tabayyana rusyri minal ghayy. Karena telah jelas, mana yang merupakan petunjuk, mana yang merupakan kesesatan sudah jelas. Silahkan pilih. Itulah dakwah namanya, ajak, bukan memaksa. Tapi itu yang keempat. Yang kelima adalah yahrumu 'alal muslimi ay ya'tadi 'ala ahadin minal kuffar ya ghairil harbiyyin. Dilarang dan diharamkan bagi seorang muslim untuk melanggar atau menganiaya orang kafir yang bukan harbi. Ya. Fi badanihi bidharbin, semisal memukul dia. ya, memukul dia atau melukai dia, au qatlin atau membunuh dia, au ghairihima atau selainnya. Segala tindakan melanggar darahnya, kehormatannya, ya, memfitnahnya dan lain sebagainya itu haram, tidak boleh ya untuk kafir selain harbi. Wa qad rawa al-Bukhari an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dan Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Amr ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, kafir yang telah ada perjanjian damai dengan kita untuk hidup bareng, kemudian dia bunuh, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ancaman yang luar biasa. Ya, padahal kalau kita mau surga harus mencium baunya dulu kan gitu. Ini ancam tidak akan mencium bau surga. Wa anna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman. Padahal kalau bau surga itu dapat dicium dari jarak 40 tahun sudah kecium baunya. Tapi dia enggak akan mencium betapa jauhnya dia dengan surga kalau sampai dia membunuh seorang kafir di negeri, ya negeri-negeri kita, negeri kaum muslimin, negeri di Indonesia dan semisalnya. Ya haram membunuh seorang kafir. Jangankan membunuh, melukai mereka, menganiaya mereka diharamkan dalam Islam. Ya, karena tidak boleh demikian. Yang keenam, ya. Yahrumu 'alal muslimi ayyaghusha ahadan minal kuffar ghairil harbiyyin fil ba'i wasyara'. Dilarang atau diharamkan bagi seorang muslim untuk menipu, ya. Menipu orang kafir yang bukan harbi. Jadi menipu ya tadi ya, mentang-mentang kafir kita tipu, mentang-mentang kafir kita kerjain, enggak boleh, ya. Baik fil bai'i wasyira, baik dalam jual ataupun beli, ya. Ah, bolehlah kita naikkan timbangannya ah gitu. Kita kurangi timbangannya ah gitu. Kan orang kafir enggak apa-apa. Ini adalah haram. Au ayakhudha syai'an min amwalihim bighairi haqqin, atau mengambil harta mereka dengan cara yang tidak benar, ya, mencuri atau curang dan semisalnya, dilarang, ya. Kemudian yang ketujuh, yahrumu 'alal muslimi ay yusi'a ila ahadin minal kuffar ghairil harbiyyin, ya. Dilarang bagi seorang muslim atau diharamkan untuk berbuat buruk kepada orang kafir yang bukan harbi, ya. Bal yambaghi lahu ayyalinal qaula lahum. Bahkan, ya, bukan hanya kita dilarang untuk berbuat buruk kepada mereka atau berlaku buruk, ya, misalnya kasar dengan mereka, enggak boleh ini, ya, enggak boleh kasar dengan mereka. Bahkan seyogianya, ya, atau setasiknya, ya, atau sebaiknya gitu ya. Bahkan semestinya kita justru melembutkan perkataan kepada mereka. Ya. Karena tidak ada larangan melembutkan perkataan kepada mereka, tidak ada larangan. Sopan terhadap mereka, wa ayat wa ayukhatibahum bikulli ma huwa min makarimil akhlak, atau berbicara kepada mereka dengan akhlak yang baik. Enggak ada larangan, ya. Dan bahkan itu dianjurkan. Kenapa? Ya, mimma laisa fihi idhar lil mawaddati bila tadhallulin lahum. Selama itu tidak menunjukkan apa? Menampakkan kecintaan kepada mereka dan tidak pula menampakkan kerendahan kita di hadapan mereka. Tapi kalau sampai munduk-munduk, kemudian ini gini-gini, nah itu menampakkan kehinaan atau kerendahan diri, terlalu apa ya, menghinakan diri di hadapan mereka, itu tidak boleh. Karena kalau sopan kan tidak seperti itu. Kalau sopan ya sopan aja, gitu ya. Ya dengan kalau orang Jawa pakai basa krama, pakai unggah-ungguh, itu sopan dengan mereka, tidak masalah. Dan bahkan dianjurkan, ya. Wala ithar minal muslimi lahum ala nafsihi, dan tidak mengutamakan, selama tidak mengutamakan mereka di atas orang Islam. Itu bahkan dianjurkan untuk sopan dengan mereka. Kemudian yang ke-8, yushra'u lil muslim ayyarudda salam alal kafir. Disyariatkan bagi seorang muslim untuk membalas salam orang kafir, ya. Fa idza sallama 'alal muslim biqaulis salamun 'alaik assalamu 'alaikum rudda 'alaihi biqaulihi wa 'alaikum faqat. Ketika ada orang kafir mengatakan assalamu 'alaikum, maka jawabnya apa? Wa 'alaikum. Tok. Ya, tidak ada tambahan wa 'alaikumussalam. Salamnya tidak usah. Cukup wa 'alaikum. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Nabi mengatakan, "Idza sallama 'alaikum ahlul kitabi faqulu wa 'alaikum." Jika ada seorang ahli kitab, yaitu orang Yahudi atau Nasrani, mengucapkan salam, assalamualaikum kepada kalian, maka kalian jawab dengan wa'alaikum. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lakin akan tapi, la yajuzu ayyubda al-kafir bissalam alaik. Akan tapi tidak boleh kemudian memulai salam ya kepada orang kafir. Yang tadi yang dibolehkan apa? Menjawab salam. Menjawab salam itu malah diperintahkan Nabi. Tapi kalau memulai salam tidak boleh. Ya. Karena sabda Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah, beliau mengatakan, La tabda'ul Yahuda wa Nasara bisalam. Janganlah kalian memulai salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Hadis riwayat Muslim. Wa yajuzu lil muslim ayatalattaf bil kafir fayunadihi bikunyatihi. Namun boleh bagi seorang muslim untuk berlaku sopan, ya lembut kepada orang kafir, dan memanggilnya dengan nama kunyahnya. Nama kunyah itu kalau dalam bahasa Arab, ya seperti Abu Fulan, Umu Fulan, dan itu adalah sesuatu yang menyenangkan orang yang dipanggil. Ya, jadi kalau seorang dipanggil dengan Abu Fulan itu adalah penghormatan bagi dia. Sebenarnya, maksudnya penghormatan ya, penghargaan bagi dia. Senang dia kalau dipanggil Abu Fulan ini boleh. Ya, memanggil dengan kunyahnya. Wa yas'aluhu an halihi wa hali auladihi. Dan boleh juga setelah kemudian nyapa dia, ya, wahai Abu Fulan, kemudian kita nanya tentang kondisinya, apa kabar, bagaimana anak-anakmu. Ini boleh. Wa yabda'uhu bittahiyyati ka ahlan wa nahwiha. Dan boleh menyapa dengan sapaan-sapaan selain assalamualaikum. Misal kalau dalam bahasa Arab, ahlan. Mari-mari, atau apa namanya, selamat datang, itu. Selamat pagi, boleh. Ya, tidak masalah selama bukan assalamualaikum. Ya. Ini beberapa kewajiban yang kemudian diwajibkan bagi setiap muslim untuk kepada orang-orang kafir. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga itu yang dibolehkan. Kalau tadi wajib. Yang tadi wajib ya. Kalau sekarang dibolehkan. Beliau mengatakan ma yubahu au yustahabbu lil muslim ayyata'amalu biha ma'al kafir. Apa saja yang dibolehkan bahkan dianjurkan bagi seorang muslim dalam bermuamalah atau berinteraksi kepada orang-orang kafir. Yang pertama adalah ya. Yajuzu isti'maluhum wa wasti'jaruhum fil a'mali allati laysa fiha wilayah ala muslimin. Dibolehkan kita untuk mempekerjakan mereka atau menyewa mereka dalam pekerjaan-pekerjaan yang di dalamnya tidak mengandung penguasaan seorang muslim. Maksudnya dalamnya tidak menjadikan dia itu berkuasa terhadap seorang muslim. Ya, misalnya kamu saya hire sebagai mandor, tapi mandornya kemudian bawahnya muslim, ya, enggak boleh. Ya, kalau menyewa dia untuk urusan apa, jadi arsiteknya atau jadi tukang bangun sipilnya misalnya atau yang lainnya boleh. Ya. Walaysa fiha na'u isti'la'in minal kafir alal muslim. Dan tidak ada di situ bentuk meninggikan orang kafir di atas orang muslim, tidak boleh. Ya tadi ya, mengangkat dia sebagai pekerja tapi kemudian membawahi muslim yang kemudian muslimnya disuruh-suruh, jadi pesuruh-suruhnya. Nah, ini tidak boleh. Ya, berarti menjadikan dia di atasnya. Faya juzu ya, ayya'mala indal muslim fi sina'ah au bina'in au fi khidmah. Ya. Maka boleh untuk kerja dengan seorang muslim dalam misalnya memproduksi barang atau membangun rumah, membangun bangunan atau dalam urusan pelayanan itu dibolehkan. Karena faqad istajara Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah ibn Urayqit fil hijrah. Kenapa? Dalilnya adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyewa seorang musyrik, yaitu ketika itu namanya Abdullah bin Urayqit. Ya, seorang yang memang ahli dalam menunjukkan jalan. Dia tahu persis jalan-jalan umum maupun jalan tikusnya menuju dari Mekah menuju Madinah. Dan orang ini enggak berbahaya. Dia orangnya netral lah gitu ya. Walaupun musyrik tapi dia netral. Maka Nabi mempekerjakan dia, menyewa dia untuk menunjukkan jalan ke Madinah ketika hijrah. Ini dalil bahwasanya boleh ya menyewa atau mempekerjakan orang kafir. Yang kedua adalah yustahabbu lil muslim al-ihsanu lil muhtaj minal kuffar. Dianjurkan bagi seorang muslim untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang membutuhkan. Ada orang tetangga butuh, ada teman butuh. Malah dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka. Ya, qasadaqati, semisal bersedekah kepada mereka, alal faqiril al-mu'wiz minhum, kepada orang fakir yang membutuhkan di antara mereka, wa ka'isafil maridihim, atau semisal menghibur atau membantu orang sakit di antara mereka, ada yang sakit kita bantu, donasi ke dia, boleh, bahkan mustahab, dianjurkan. Li'umumi qawlihi ta'ala wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Karena Allah memerintahkan untuk berbuat baik secara umum. Allah Ta'ala mengatakan wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin, sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah yajuzu ya birruhum bil hadiyah wa nahwiha. Dibolehkan untuk berbuat baik kepada mereka dengan memberi hadiah. Boleh memberi hadiah kepada orang kafir. Ya. Litarghibihim fil Islam au fi hali da'watihim. Dalam rangka membuat mereka tertarik kepada Islam atau dalam rangka mendakwahi mereka. Ya. Au likafi syarrihim 'anil muslimin, atau dalam rangka menahan atau mencegah kejelekan mereka atau keburukan mereka kepada kaum muslimin. Jadi bisa dua ya, bisa menarik hati mereka, atau ini ada orang kafir jahat. Tapi kita kasih hadiah supaya dia enggak ganggu kita. Ini boleh. Au mukafa'atan lahum 'alal ya musalamatihim lil muslimin, atau sebagai bentuk mukafa'ah atau istilahnya apa ya? Ya buat pantas-pantas karena mereka telah damai dengan kita, wa adami isti'da'ihim 'alaihim, dan juga tidak memusuhi ya, liyastamarru 'ala dzalika, supaya mereka tetap seperti itu. Ya, mereka enggak ganggu ya, kita bisa kasih hadiah-hadiah biar mereka tidak mengganggu. Ya, au lima yushbihu hadhil umur minal masalih syar'iyyah, atau yang lainnya yang merupakan maslahat-maslahat yang bisa kita anggap sebagai maslahat ya. Tidak mengganggu dakwah itu sudah alhamdulillah ya. Sudah kita kasih, tidak masalah. Allah Ta'ala mengatakan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian wahai orang-orang yang beriman untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memusuhi kalian dan tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Artinya orang kafir yang bukan harbi, maka Allah tidak melarang untuk berbuat baik kepada mereka, ya, membantu mereka, ngasih hadiah, mengunjungi mereka ketika sakit. Ya. Dan itu ketika ada memang maslahat. Dan memang maslahat insya Allah. Selama kita tidak kemudian karena cinta, tapi karena maslahat tadi. Inna Allah yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah maha, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Yang keempat adalah yustahabu ikramuhu inda nuzulihi daifan alal muslim. Kama yajuzu ayang zilal muslim daifan alal kafir. Dianjurkan untuk memuliakannya ketika dia datang sebagai tamu kepada seorang muslim. Ya kalau ditamui orang non-muslim ya, enggak kemudian orang non-muslim kita perlakukan. Enggak, justru dianjurkan untuk ya memperlakukan orang ini dengan baik sebagaimana tamu yang lainnya. Ya. Jadi memuliakan tamu, masuk dalam keumuman memuliakan tamu, ya. Kemudian yang kelima, yajuzu ijabatu da'watihi lil maslahati syar'iyyah. Boleh untuk memenuhi undangannya dalam rangka kemaslahatan syar'i. Jadi kalau ada orang Yahudi, misalnya ada orang Nasrani ngasih undangan nih, undangan ya. Selama itu bukan acara keagamaan, ya mungkin jamuan makan nih. Ya boleh aja silahkan, ya selama bukan dalam rangka hari raya mereka ya. Maka menjawab undangan mereka itu dibolehkan kalau ada maslahat syar'inya. Sebagaimana Nabi SAW itu ajaban Nabi SAW da'watal Yahudi. Nabi pernah memenuhi undangan seorang wanita Yahudi diundang makan, walaupun ternyata diracuni. Tapi ini bukti bahwasanya boleh ya, menjawab undang atau memenuhi undangan. Wa yajuz al-aklu al-arid ma'ahum min ghairi ayat takhidal muslim al-kafir sahiban au jalisan au akilan. Ya, dan boleh untuk kemudian makan bareng, ya, makan bersama-sama dengan mereka, ya, selama tidak menjadikan mereka sebagai kemudian jadi sohib, jadi teman dekat, jadi teman duduk, ya, atau teman makan. Ini ya sekedar formalitas saja, silahkan. Ya. Kemudian yajuzu yang keenam, yajuzu at-ta'amul ma'ahum fil umuri duniawiyah allati hiya mubahah fi dinil Islam. Dibolehkan untuk berinteraksi dengan mereka dalam perkara-perkara duniawi yang memang mubah dalam agama Islam. Ya. Faqad amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Yahuda wa bay'ahum washtara minhum. Dan Nabi itu berinteraksi dengan orang Yahudi. Nabi berjual beli dengan mereka. Ya, bahkan Nabi minjem duit, ya. Minjem beras ya, maksudnya minjem melakukan pinjam meminjam juga dengan Yahudi sehingga sampai baju zirah beliau itu tergadaikan di orang Yahudi. Boleh berinteraksi, berbisnis, berdagang dan semisalnya diboleh bekerja bareng juga dibolehkan. Yang ketujuh, ya. Yajuzu lil muslim ayyatazawwaja bil kafirah alkitabiyah faqat. Boleh seorang muslim menikahi wanita ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani saja. Tidak boleh kemudian jadi melebar ke Hindu Buddha. Karena enggak boleh menikahi wanita musyrik. Tapi kalau Yahudi Nasrani boleh ya. Idza kanat afifah, kalau dia memang seorang wanita yang menjaga diri, aindal amni min dharariha, selama itu aman, tidak menimbulkan madharat, dia tidak berbahaya. Ya, ala dini wal auladi wan nafsi, tidak berbahaya bagi agama kita, tidak berbahaya bagi anak-anak dan tidak berbahaya bagi diri. Boleh ya. Allah Ta'ala mengatakan al yauma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini telah dihalalkan bagi kalian semua yang baik. Semua makanan yang baik. Wa tu'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Dan makanannya orang-orang ahli kitab, sembelihan mereka itu halal bagi kalian wahai orang-orang yang beriman. Ya, sembelihan Nasrani dan Yahudi halal. Ya, wa tu'amukum halal lakum. Makanan mereka halal bagi makanan kalian juga halal bagi mereka. Ya. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablihim, dan juga halal untuk menikahi wanita-wanita yang menjaga dirinya ya, dari kalangan orang-orang yang beriman maupun dari kalangan ahli kitab. Jadi boleh, namun tidak sebaliknya. Wanita muslim menikah dengan laki-laki ahli kitab ini haram, tidak boleh. Yang boleh adalah laki-laki menikah dengan wanita ahli kitab karena laki-laki sebagai pemimpin. Ya, jadi tidak boleh dibalik ya. Yang kedelapan, yajuzu lil muslimina ayasta'inu bil kuffari fi saddi udwani al muslimin. Boleh bagi orang muslim untuk meminta bantuan kepada orang kafir untuk menahan musuh ya. Untuk membantu melawan musuh. Ya. Wa dzalika bi syartain, ini ada dua syarat. Yang pertama ya, al-ibtirar ila i'anatihim, yaitu kalau terpaksa sudah enggak ada opsi lain ya, kemudian manggil Amerika ya untuk membantu, ini kok saya mau dicaplok misalnya, ini kalau darurat sekali boleh. Syarat yang kedua, al-amnu min makrihim wa dararihim bihaitsu yakunu junudan ya mar'usina 'indal muslimin. Yang kedua adalah harus dirasa aman dari makar mereka. Jangan kemudian menjadikan mereka berbalik menyerang kita. Kita harus yakin dengan punya jaminan supaya mereka tidak berbuat makar dengan kita. Dengan cara apa? Ya, tentaranya harus kita yang mimpin, gitu ya. Kemudian wa tahta isyrafihim wa mutaba'atihim, dan yang menjadi musyrifnya, kemudian yang menjadi yang membuat aturannya itu semua harus orang Muslim. Ya, bihaitsu la yumkinu ayyahsula minhum aydhararin alal muslimin, yaitu selama intinya tidak menjadikan mereka bisa menimbulkan mudarat bagi kaum Muslimin. Ya, masih banyak ternyata. Oh, sedikit lagi, insya Allah kita selesaikan lah ya. Yang ke-9, yajuzu lil muslim ayadhhaba ila tabib al kafir idza wathaqa bihi. Yang ke-9, boleh bagi seorang muslim untuk pergi ke dokter kafir jika dia percaya dengan dokter tersebut. Muslim ya, bukan muslimah. Muslimah cari yang muslimah juga, yang atau yang minimalnya wanita. Ya, kalau ini adalah muslim ya, kepada dokter yang kafir boleh. Yang ke-10, yajuz dafu zakati ilal muallafati qulubuhum minal kufar. Boleh menyalurkan zakat mal atau zakat yang lainnya kepada orang kafir yang ingin dilunakkan hatinya. Masih kafir, tapi kita ingin dia tuh lunak hatinya. Ya, dengan diberi zakat. Itu boleh, karena memang salah satu penerima zakat adalah mu'alaf. Mu'alaf itu apa? Orang kafir yang ingin dilunakkan hatinya supaya masuk Islam. Allah Ta'ala mengatakan, innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Sesungguhnya sedekat atau zakat itu adalah untuk orang fakir, untuk orang miskin, untuk amil, ya orang yang pemungut zakat, dan mu'allafah qulubuhum, dan orang yang diingin, orang kafir yang ingin dilunakkan hatinya. Boleh, ya. Yang ke-11, yajuzu lil muslim ayusyarikal kafir fit tijarah. Boleh bagi seorang muslim untuk bersyirkah atau bekerja sama dalam perdagangan. Ya. Lakin bisyarti ayyaliyal muslim amroha wa yushrif alaiha. Dengan syarat yang menjadi wali atau yang menguasai yang lebih dominan itulah seorang yang muslimnya, yang muslim itu bisa mengurusi pedagang barang-barangnya tersebut, dan juga menjadi musyrif atau menjadi yang mengarahkannya. Jadi jangan sampai kedudukan kita di bawah dia. Sebenarnya itu intinya, ya. Tapi boleh kalau misalnya kita kerjasama dengan orang kafir dalam perdagangan. Yang ke-12, yajuzu qabulul hadiyah minal kafir idza lam yakun fiha idlalun lil muslimi wala muwalah minhu lil kafir. Dibolehkan untuk menerima hadiah dari orang kafir jika itu tidak menjadikan kehinaan, kerendahan, dan kecintaan terhadap orang kafir. Ya, yang lumrah-lumrah kayak ngasih oleh-oleh, ngasih hadiah yang kemudian jadi biasa aja, enggak kemudian jadi cinta, kemudian kita merasa rendah, merasa inferior. Nah, itu tidak boleh kalau sampai merasa inferior. Nah, tapi kalau hal-hal yang biasa, maka boleh. Faqad qabila Nabi SAW al-hadiyah min aktsari minal musyrik. Ya. Dan Nabi sering menerima hadiah dari orang musyrik. Yang ke-13. Yajuzu lil muslim ayya'mala indal kafir. Boleh bagi seorang muslim untuk bekerja kepada orang kafir. Tapi ingat ada perinciannya. Wa yajuzu ay ya'mala fi 'amali yudiruhu ba'dul kuffar. Dan boleh juga bekerja di suatu pekerjaan yang mudirnya itu sebagian orang-orang kafir. Maksudnya katakanlah dalam suatu perusahaan. Dia boleh bekerja bersama dengan satu kantor dengan orang kafir, dan juga jika ada bos manajer-manajernya sebagian yang kafir juga boleh. Ya, lakin akan tapi ya. La yajuzu ay ya'mala fi khidmatil kafir asyakhsiyah. Tidak boleh kemudian pekerjaannya itu adalah melayani orang kafir secara pribadi. Sekretaris pribadi. Misalnya qadhab fil ta'amihi, semisal jadi koki pribadi, ya. Atau ghusli thiyabihi, atau bagian nyuci khusus bajunya dia. Kan menghinakan diri. Menjadi rendah ya. Maka tidak boleh yang seperti ini. Lima fidzalika min idlali nafsihi lahu. Karena ini termasuk bentuk merendahkan, menghinakan diri di hadapannya. Jadi yang dibolehkan itu yang kita paling enggak setara lah. Kita kayak hubungan bisnis ya. Saya bagian packing-packing, kamu bagian nempel-nempel atau bagian ngecap-ngecapi. Kan sebenarnya kan kerjasama aja setara gitu ya. Tidak kemudian yang tadi yang bagian nyuciin bajunya kan menjadi menghinakan diri. Dan yang terakhir, ya, tajuzu tahniatihim bimunasabatihim ad-dunyawiyah kahusuli rabhin ya, au wiladati waladin au qudumi ghaibin. Dibolehkan untuk memberi selamat dalam momen-momen mereka yang sifatnya duniawi. Misal kahusuli ribhin, semisal dia mendapatkan keuntungan atau habis dapat promosi kerjaan misalnya. Boleh mengucapkan selamat. Selamat ya. Ini boleh. Atau kelahiran anak. Boleh. Ya, misalnya di grup WA yang umum ya ada orang kafir di situ, anaknya lahir. Boleh enggak kita mengucapkan selamat? Boleh. Dan ini dilakukan oleh seorang sahabat Nabi SAW, saya lupa namanya. Beliau memberi ucapan selamat, bahkan mendoakan. Ya, bahkan mendoakan atau memberi ucapan selamat kepada orang kafir. Atau qudumu ghaibin, atau kedatangan orang yang sudah lama enggak kelihatan kemudian diberi selamat. Itu juga pokoknya hal duniawi boleh, selama bukan dalam hal-hal agama, ya. Wa nahu dzalika idza kana li maslahatin syar'iyyah, selama itu ada maslahatnya dalam syariat, ya. Taib, itu beberapa hal yang dibolehkan dan bahkan dianjurkan terkait dengan orang-orang kafir, ya. Dan insyaallah taala di pertemuan datang kita akan lanjutkan terkait dengan al-wala'u al-kufri lil-kuffar. Hal-hal yang diharamkan bahkan sampai mengeluarkan seorang dari agama terkait dengan orang-orang kafir, ya. Insyaallah akan kita lanjutkan pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, ada pertanyaan yang masuk. Jika kita mengucap salam dalam suatu pidato ke umur atau pesan WhatsApp secara langsung, yeah, dan setelah kita sadari ternyata orang tersebut bukanlah muslim, apakah hal ini diperbolehkan, Ustaz, dan harus bagaimana, ya, Ustaz? Ya, kalau tidak tahu nggak apa-apa. Kalau dia emang taunya muslim, ya tidak masalah. Kalau dia sudah tahu dia kafir kok dikasih salam, ya itu tidak boleh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saat ini saya mengajarkan materi sikap empati, dan di kelas ada siswa yang non-muslim. Saat menjawab salah satu soal tentang kasus empati, yaitu bagaimana memberi nasihat kepada teman yang sedang bersedih, siswa tersebut menuliskan di lembar jawabannya suatu kalimat menurut keyakinannya. Saya takut menuliskan kalimat tersebut, Ustaz. Apakah yang harus saya lakukan? Takut apa? Takut, Ma? Nuliskan. Iya, takut menuliskan kalimat tersebut, Ustaz. Karena menurutnya kalimat yang menurut keyakinannya orang kafir tersebut. Menuliskan kemana ya? Ke pertanyaan ini, Mas Ustaz. Oh, gitu. Nah, apakah saya tidak usah memberikan nilai pada soal tersebut, atau mengeluarkan soal tersebut dari penilaian saya terhadap siswa itu, ya, Ustaz? Ya, ini masuknya ke urusan duniawi. Dalam artian, ya, kadangkala ada ketika seorang itu non-muslim itu punya keyakinan kuat terhadap agamanya, dia juga kadang memasukkan apa yang menjadi keyakinannya dalam perilaku dia, gitu ya. Ya, jadi kayak kadang ya semoga Tuhan memberkati misalnya, atau hal-hal yang memang menjadi kebiasaan mereka ya, ketika seorang non-muslim itu religius kan seperti itu ya. Ya, saya kira tidak perlu sampai kemudian menganulir soal dan lain sebagainya ya. Ya, kita tidak meridhoi apa yang dia tulis ya. Ya, paling tidak kita ya, kalau jawaban itu memang tidak sesuai ya disalahkan aja gitu ya. Tapi kalau memang dia intinya benar itu adalah sikap empati, maka kita kasih penilaian sesuai dengan apakah dia memenuhi jawaban tersebut atau tidak gitu. Jadi bukan berarti kita meridhoi ya, tapi kita paham, kita memahami bahwa itu memang menjadi keyakinan dia ya. Wallahu taala alam. Pertanyaan yang terakhir, Ustaz. Ya. Apabila seseorang memiliki kerabat orang kafir, apakah dibolehkan baginya untuk saling mengunjungi, dan bagaimanakah sikap kita ketika ada kerabat yang kafir bertamu kepada kita? Apakah mereka juga mendapatkan hak-hak tamu pada umumnya, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Ya, mereka mendapatkan hak kerabat dan hak tamu. Ya, jadi kerabat yang masih kafir, ya, maka dia tetap kerabat. Tetap kerabat. Dan Rasul SAW ya mengizinkan ya sahabat untuk mengunjungi kerabatnya yang masih kafir. Ya, kalau tidak salah siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menghadiahkan sutra kepada saudaranya yang masih kafir di Mekah. Ini berarti menunjukkan bahwasanya berbuat baik kepada kerabat yang kafir itu boleh. Ya, dibolehkan. Bahkan kalau itu menjadi pintu kemudian dia lunak hatinya untuk menerima Islam, itu akan lebih bagus lagi. Ya, jadi tidak ada larangan dalam Islam berbuat baik kepada kerabat, dan perintah untuk berbuat kepada kerabat itu berlaku baik kepada muslim maupun non-muslim, selama menjaga tadi, tidak boleh mualah dengan mereka. Mualah itu apa sih? Ya, cinta. Cinta yang menjadikan kita kemudian menjadi lemah agama kita, lemah ketegasan kita terhadap kekafiran mereka. Ya, makanya Allah Ta'ala mengatakan, لَا تَجِدُ قَوْمَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ الْأَخِرِ يُوَدُّونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Tidak akan kamu temui orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man hadallah. Mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Walaupun itu bapak mereka, anak mereka, saudara mereka ataukah kerabat mereka. Perhatikan di sini dalam surat Al-Mumtahanah, Allah tegas menyatakan tidak ada kalau orang ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia kemudian berkasih sayang dengan mereka yang bahkan secara hubungan keluarga dia adalah bapaknya, anaknya, saudaranya, atau kerabatnya. Artinya apa? Tidak boleh kecintaan yang sifatnya tadi, mualah yang cinta yang menjadikan kita lemah agamanya. Akan tapi cinta tabii, cinta seorang bapak kepada anaknya, cinta seorang anak kepada orang tuanya yang masih kafir, boleh. Cinta tabii. Ya, cinta tabii yang tidak menghalangi kita untuk kemudian tetap tegas, tetap mendakwainya dalam Islam, tetap tidak mentoleransi kekafiran, itu boleh. Maka jawabannya, tetaplah berbuat baik kepada kerabat Anda, dan juga tetaplah memperlakukan tamu, memperlakukan dia sebagai tamu yang baik. Karena tadi sudah kita sebutkan, ya, dibolehkan bahkan dimustahab untuk melayani atau menjamu seorang non-muslim sebagaimana tamu pada umumnya, memuliakan tamu sebagaimana perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wassalam. Wallahu taala alam bisawab. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan di pekan mendatang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.